Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Ikhwani fid din, talabatul ilam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita pada malam hari ini kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih seputar Kitabul Adhkar, kitab yang membahas tentang zikir-zikir, yaitu pada pasal Zikru Auradil Lail, penyebutan beberapa wirid-wirid, tugas-tugas, amal-amal yang kita lakukan di malam hari. Pada pertemuan kemarin kita membaca penjelasan dari beliau rahimahullahu taala terkait dengan adab, etika, barakallahu fikum, ketika seorang itu hendak tidur. Di antara adabnya apa? Sebelum tidur berwudu, antum taubat, antum apa? Muhasabah, antum apa? Kurang jelas? Oh, nah, meninggalkan wasiat kalau memang ada wasiat-wasiat penting. Antum berdoa sudah. Apa? Sikat gigi sebelum tidur? Bersuci sebelum tidur? Sudah. Antum apa? Tidak tidur? Tidak tidur ketika ngantuk. Ya. Tidak tidur kalau tidak ngantuk. Iya. Nah, itu yang terakhir kemarin. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa min adabihi. Di antara adab etika untuk tidur adalah ayyastaqbilal qiblata wa ayyad'uwa bima warada minal ahadithi fi dzalika. Yaitu dia menghadap ke arah kiblat, kemudian dia berdoa sesuai dengan hadis-hadis yang datang terkait dengan masalah itu. Nah, yaitu doa sebelum tidur. Ya. Jadi doanya menghadap ke arah kiblat. Wa ayyana ma ala janbihil aiman. Dan hendaknya dia tidur pada bagian sisi kanannya. Nah, jadi dia miring tidurnya ya, ke arah bagian kanan tubuh kita. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Famimma ja'a fi dzalika ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang datang, doa sebelum tidur adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih falyanfuthu bidakhilati izarih." Kata Nabi, apabila salah seorang di kalangan kalian hendak berbaring, barakallahu fikum, di atas tempat tidurnya, maka hendaknya dia mengibaskan terlebih dahulu di tempat tidur tadi, bidakhili izarihi ay bitorofi, dengan ujung kain sarungnya. Nah, jadi sebelum tidur itu dikibaskan dulu, ya, barakallahu fikum, dengan kain, barakallahu fikum, tayyib, atau apapun itu untuk membersihkan tempat pembaringan kita, barakallahu fikum. Naam. Fa innahu la yadri ma hadatsa ba'dahu. Karena dia tidak tahu apa yang bisa terjadi setelah dia tinggalkan tempat tidur tadi. Artinya bisa jadi sebelum dia tidur di situ, di atasnya barakallahu fikum ada hal-hal yang bisa membahayakan. Bisa jadi di situ ada jarum. Iya, na'am. Entah dia atau temannya atau saudaranya habis jahit baju lupa tuncup ke busa kasurnya itu. Cup. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia kibaskan terlebih dahulu kan itu bisa lepas nanti. Nah, atau bisa jadi di tempat dia tidur itu ada binatang-binatang berbisa. Barakallahu fikum. Nah, ada lipan mungkin, atau barakallahu fikum kalajengking, ya, atau tonggeng, barakallahu fikum, nah, atau hewan-hewan berbisa yang lainnya, sehingga ketika dia kibaskan itu barakallahu fikum, nah, hewan-hewan berbisa tadi barakallahu fikum mereka bisa tersingkirkan. Nah, atau bisa jadi di situ ada makhluk gaib yang sedang tidur, jin. Ya, nah, yang lagi pakai tempat tidurnya antum, wah, tempat tidurnya si fulan nganggur nih tidur. Ah, nah. Ya. Ketika antum kibaskan, oh, dia sadar, wah, ada yang punya ini. Pergi. Ya. Kalau langsung aja antum brok gitu, kaget nih tujuannya. Ditindih gantian saya yang ditindih. Biasanya saya nindih dia, sekarang dia nindih saya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu adabnya. Terlebih lagi, barakallahu fikum, kalau tempat yang kita pakai untuk tidur itu memang gelap, redup, remang-remang. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Kalau terang, menderang mungkin, barakallahu fikum, terlihat. Ya, kalau ada binatangnya, kalau ada jarumnya, na'am. Tapi kalau tempat yang kita pakai itu barakallahu fikum gelap atau remang-remang, barakallahu fikum, na'am, sangat rawan. Ya, jadi adabnya dikibaskan dulu. Nah, ya, ada kotoran, mungkin debu, barakallahu fikum, na'am. Itu adabnya. Fa idza wada'a janbahu falyakul. Ketika dia telah membaringkan tubuhnya, hendaknya dia berdoa. Nah, ini doanya. Bismika Rabb Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihina. Nah, akhrajahu fi sahihain. Bismika, dengan meminta pertolongan melalui namamu ya Allah. Ba di situ lil isti'anah ya, bukan lil musahabah. Itu pendapatnya ahli sunnah. Semakna dengan bismillah, dengan meminta pertolongan melalui namamu ya Allah. Wahai Rabbku, aku membaringkan tubuhku. Dan dengan meminta pertolongan engkau pula, aku tayyib bangun atau bangkit dari tidurku. Kalau engkau menahan jiwaku, artinya enggak balik lagi ke dunia, maka ampunilah jiwaku. Kalau engkau lepaskan kembali jiwaku untuk kembali pada ragaku, maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ya, doa yang sangat bagus. Ringkas. Barakallahu fikum. Wa fi sahihaini aidha. Demikian juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim min hadithi Aisyata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi wa thumma nafatha fihima wa qara'a fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nasi thumma masaha bihima mastata'a min jasadih. Dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur setiap malam, ya, beliau akan barakallahu fikum mengumpulkan kedua telapak tangannya, artinya mendekatkan. Nah, gini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tiup. Gitu ya, kumpul. Nah, kemudian setelah itu beliau membaca surat barakallahu fikum kul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, surat al-falaq dan surat an-nas. Nah, dibaca tiga surat ini barakallahu fikum, setelah itu beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangannya bagian tubuh yang bisa diusap. Nah. Iya, yang bisa diusap. Ya bda'u bihima ala ra'sihi wa wajhahu. Beliau mengusapnya dimulai dengan bagian kepala. Jadi kepala dulu. Kemudian wajah. Kemudian bagian depan dari tubuhnya. Depan, baru yang belakang. Nah, barakallahu fikum. Wa yaf'alu dzalika salasa marratin, dan dia melakukan hal itu sebanyak tiga kali. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa fihima, kemudian juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shiqqikal ayman thumma qul. Nah, kata Nabi, apabila engkau hendak mendatangi pembaringanmu, maka sebelumnya berwudulah terlebih dahulu seperti wudu untuk sholat. Kemudian ketika engkau ingin berbaring, maka berbaringlah di atas bagian kanan dari tubuhmu. Nah, jadi miring ke kanan. Barakallahu fikum. Setelah itu baru membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Nah, doanya, ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Aku tayyib arahkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku bersandar atau aku menyandarkan punggungmu. Aku menyandarkan punggungku ya kepadamu. Raghbatan dengan penuh harap, warahbatan ilaika dan penuh rasa takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung. Wala manja, tidak ada tempat yang memberikan keselamatan. Minka, dari engkau, dari kemurkaanmu, dari kemarahanmu. Illa ilaika, kecuali kepada dirimu. Nah, kalau ingin selamat dari murka Allah, ingin selamat dari barakallahu fikum kemarahan Allah, ya kembalinya kepada Allah. Nah, bukan kepada yang lain. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, dengan nabi yang engkau utus. Itu doanya. Fa innaka in mutta fi lailatika mutta alal fitrah, kata nabi. Kalau engkau mati pada malam hari itu setelah membaca doa ini, maka engkau meninggal di atas kesucian, ya, di atas fitrah. Nah, bersih. Wa in asbahta asabta khaira. Tapi kalau kamu bangun, ya, ketika barakallahu fikum paginya atau waktu subuhnya, maka engkau akan mendapatkan kebaikan di hari itu. Nah. Wa an Aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa Fatimah. Dari sahabat Ali radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali dan istrinya. Jadi asbabul wurudnya adalah Fatimah ngomong kepada abahnya yaitu Nabi untuk dikasih pembantu. Ya. Karena ngurusi rumah tangga begitu melelahkan dan meletihkan. Nah, ngurusi Hasan Husain, ngurusi barakallahu fikum na'am, cucian, ngurusi masak, ngurusi ini, ngurusi itu. Nah, bah, aku dikasih pembantu lah, bah. Nah, ya, untuk membantu pekerjaan rumah tangga, bah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ya menantu dan putrinya tadi, barakallahu fikum, Rasul memberikan solusi yang jauh lebih baik. Nah, kata Rasul, "Idza akhadtuma madaji'akuma au awaituma ila firashikuma fasabbihallaha salasan wa salasina wahmidahu salasan wa salasina wa kabbirahu arba'an wa salasina fahuwa khairun lakuma min khadimin. Muttafaqun alai. Nah, Nabi mengatakan, ya, maukah kalian aku kasih tahu yang lebih baik daripada itu? Kata Nabi, kalau kalian berdua hendak mendatangi tempat tidur, tempat pembaringan, maka tasbih 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Kemudian takbir 34. Jadi genap 100. Iya. Nah. Tasbih 33 kali. Tasbih itu seperti apa bunyinya? Ini Mas yang baju merah. Hah? Tasbih itu seperti apa bunyinya? Subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali. Nah, Nabi mengatakan, itu ya, wirid dan zikir itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Barakallahu. Konsekuensinya kalau kita bayar pembantu itu banyak. Ya. Nah, yang pertama tentu gaji. Ya. Nah, barakallahu fikum, harus digaji pembantu itu. Barakallahu fikum. Nah, dikasih makanan yang layak, barakallahu fikum, pakaian yang layak. Nah. Dan belum tentu pembantu itu semuanya jujur. Iya. Nah, susah nyari pembantu yang benar-benar jujur. Apalagi zaman sekarang. Banyak kasus orang-orang yang barakallahu fikum nyewa pembantu itu. Hah? Hartanya dimaling. Iya. Nah, karena dia tahu semua. Di mana nyonyanya nyimpen uang. Di situ. Nah, ya. Brankasnya. Oh, di situ rupanya. Emas, permata, berlian, ya kan. Nah. Gak gampang nyari pembantu yang benar-benar amanah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Antum tinggalkan kerja, anak antum dicubit-cubit sama dia. Nangis terus ya kamu. Ya. Nah, giliran kita datang. Sini adik. Iya, ya. Giliran kita tinggal. Oh, ditowel-towel anak kita. Barakallahu fikum sama dia. Nah, gak sabar. Iya. Jadi enggak gampang cari pembantu yang amanah, cari pembantu yang jujur itu barakallahu fikum. Nah, sudah pertama bayarnya, yang kedua barakallahu fikum. Cari yang amanah itu susah. Tayyib. Nah, belum lagi privasi. Iya, barakallahu fikum. Nah, apalagi kalau kita yang sudah ngerti ilmu ya, na'am, tentang adanya privasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita cari pembantu perempuan, kita yang akan terbatasi ruang geraknya, ya kan? Nah, kalau kita cari pembantu laki-laki, istri kita yang terbatasi ruang geraknya. Jadi kalau bisa, nggak pakai pembantu lebih baik rumah tangga itu. Sebagaimana harus mendidik putrinya. Bukan nggak mampu. Mampu. Ya, nah, tapi Rasul mendidik putrinya untuk biasa menghandle, menangani rumah tangganya itu sendiri. Barakallahu fikum. Capek, iya memang capek. Tetapi banyak hal-hal positif, banyak hal-hal yang baik, barakallahu fikum, lebih bisa dia tangani. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kadang anak itu lebih sayang sama pembantu daripada sama uminya. Ya, nah, kenapa? Karena pembantunya lebih dekat, pas dapat pembantu yang jujur, pas dapat pembantu yang amanah. Ya, nah, dia lebih sedih kalau ditinggal pembantunya pulang kampung daripada tinggal uminya belanja ke mall. Sana Mi, pernah pergi aja Mi. Ya, nah, kamu gak nangis nak? Oh, gak apa-apa, wadah bibi kok. Nah, barakallahu fikum. Jadi banyak hal-hal yang barakallahu fikum, tayyib. kurang ya kalau kita mengambil khadim itu dalam rumah tangga. Paham? Nah, makanya Rasul barakallahu fikum mendidik putri yang sangat beliau sayang, yang sangat beliau cintai, nah, dengan solusi yang lain. Jangan ngambil pembantu. Baca zikir ini. Sebelum tidur kalian berdua baca, insyaallah besok pagi akan semangat. Besok pagi energik. Besok pagi barakallahu fikum na'am tayyib gembira. Nah, barakallahu fikum. Itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haditsu Abi Hurairah fi hifdzi zakati Ramadhan masyhurun. Demikian juga contoh doa yang lain adalah dari hadisnya Abu Hurairah ketika beliau diminta untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadhan dan hadisnya masyhur. Nah, di mana beliau memergoki syaitan yang menjelma menjadi sosok manusia mencuri harta zakat tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, satu kali ketangkap, melas dia barakallahu fikum na'am. Ya, lepaskan saya tidak akan mengulanginya. Nah, Abu Hurairah enggak tega. Dua kali, orang ini lagi. Barakallahu fikum na'am. Melas lagi barakallahu fikum na'am, jangan laporkan saya kepada Rasul na'am. Sampai yang ketiga kali ketangkep lagi, kata Rasul, kata Abu Hurairah, kali ini enggak bisa. Tak laporkan kamu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia memberikan barakallahu fikum satu ilmu ya yang sangat bermanfaat dan berfaedah. Nah, yaitu syaitan mengajari Abu Hurairah satu amalan yang membuat dia tidak akan terganggu oleh makhluk-makhluk halus yang jahat. Nah, wa fihi anna syaitanan qala lahu idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, yaitu bila engkau hendak membaringkan tubuhmu di atas pembaringanmu, bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala alaika minallahi hafidhun. Karena kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, senantiasa ada penjaga yang menjaga dirimu senantiasa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, entah malaikat atau sebuah barakallahu fikum na'am, ya, kekuatan yang syaitan ataupun iblis tidak bisa barakallahu fikum na'am mendekati dia. Wala yakrabaka syaitanun, di mana syaitan tidak akan bisa mendekatimu. Nah, sehingga orang-orang yang punya niat jahat dengan mengirimkan santet-santetnya barakallahu fikum na'am, itu enggak bisa. Ya, bisa jadi santetnya balik pada orang yang menyantet. Nah, jadi yang merasa barakallahu fikum ada yang tidak beres ya, na'am, pada dia, pada keluarganya, barakallahu fikum na'am, ada hal-hal yang di luar akal sehat, ya, tayyib, barakallahu fikum. Maka biasakanlah untuk membaca ayat kursi ini. Nah, untuk menangkal kejahatan-kejahatan makhluk halus, barakallahu fikum na'am, tayyib. Gak perlu datang ke orang pinter atau cari dukun lain yang lebih hebat untuk membalas santet tadi atau untuk melindungi dia dari santet tadi. Nah, iya. Cukup dengan membaca ayat kursi sebelum tidur barakallahu fikum, maka dia akan terjaga dari gangguan-gangguan makhluk halus tadi barakallahu fikum. Nah. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika Abu Hurairah mendapatkan info ini dari syaitan, maka faqala Rasul berkata, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Rasul mengatakan, ya, dia berkata jujur kepadamu padahal dia itu memiliki sifat pembohong. Nah, artinya apa? Seseorang pembohong itu terkadang dia berkata jujur. Nah, qad yasduqul kadzub. Terkadang orang yang pembohong itu juga bisa berkata jujur. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Al-mu'adzin Muhammadan wassilat al-fatih. Wa ba'asa maqaman al-ladhi wa'ad. Tayyib, kita lanjutkan. Wa fi afradi muslimin anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza awa ila firashi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala muwiya. Dalam afradul muslim, Nabi membaca ketika beliau hendak membaringkan tubuhnya di tempat tidur beliau. Beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, yang telah memberikan kami minum, yang telah memberikan kecukupan kepada kami, yang telah memberikan tempat bernaung kepada kami. Betapa banyak dari kalangan hamba-hamba Allah yang tidak merasakan kecukupan dalam hidupnya. Dan betapa banyak di kalangan hamba-hamba Allah yang tidak memiliki tempat bernaung dan berbaring dalam hidupnya. Naam, barakallahu fikum. Jadi, doa ini, barakallahu fikum, yaitu menunjukkan rasa syukur. Ya, barakallahu fikum. Naam, walhamdulillah. Masih ada tempat bagi kita untuk bernaung, barakallahu fikum, na'am. Karena banyak saudara-saudara kita yang barakallahu fikum, na'am, enggak ada tempat untuk bernaung. Baik. Iya. Tidurnya di sembarangan, di emperan, barakallahu fikum, na'am. Di pinggir jalan, di bawah jembatan, na'am. Jadi enggak ada tempat tinggal. Iya, begitu juga tempat pembaringan, sembarangan. Barakallahu fikum, na'am. Alhamdulillah. Kita Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu semua. Nah, barakallahu fikum. Fa'idha staiqadha litahajjudi falyada'u bidu'ai rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ketika dia bangun untuk mengerjakan sholat tahajjud, hendaknya dia berdoa dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta tayyib malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu kaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma ashrartu wa ma a'lantu wa fi riwayah wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Muttafaqun alaih. Nah, doa yang juga cukup panjang. Barakallahu fikum. Wal yajtahid ayyakuna akhira kalamihi indan naum zikrullah. Dan hendaknya dia bersungguh-sungguh akhir dari ucapannya ketika hendak tidur adalah zikir kepada Allah. Nah. Jadi kalau sudah baca doa zikir, jangan ngobrol lagi. Ya, nah, baca doa, tadi gimana antum sudah ini belum? Nah, ya, baru tidur. Berarti yang terakhir kali bukan zikir. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Atau ketika selesai baca doa, marah-marah. Wih, lampunya mati ini tuh. Bikin orang gak bisa tidur aja. Nah, ya, tidur. Jadi dia menutup tidurnya dengan marah sama temannya. Nah, jadi kalau sudah ngobrol lagi, baca lagi zikirnya. Nah, diusahakan dia menutup akhir, ya, na'am, harinya dengan tidur, dengan zikrullah. Na'am. Wa awwalu ma yajri ala lisanihi inda tayaqqudhi zikrullah. Dan juga hendaknya yang pertama kali mengalir dari lisannya ketika dia bangun juga zikir kepada Allah. Nah, apa doa bangun tidur ini, mas-mas ini? Nah, apa doa bangun tidur? Alhamdulillah. Alladzi ba'dama alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kita kembali. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Jadi menutup hari dengan zikir, membuka hari juga dengan zikir, bukan dengan caci maki. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Mau tidur lagi marah. Bangun tidur, barakallahu fikum, marah juga. Iya, barakallahu fikum. Naam. Siapa yang ambil sarungku tadi? Naam. Iya. Tayyib. Dikerjain sama temannya. Sarungnya disembunyikan, ya, barakallahu fikum. Naam. Jadi bangun tidur dia marah-marah, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Allah musta'an wa 'ala tiklan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Kita lanjutkan. Sedikit lagi. Al-wird al-khamis min awradil lail. Yadkhul bi mudiyyin nisfil awal ila ay yabqa min al-laili sudusuhu. Wadhalika waktun syarif. Wirid yang kelima dari wirid-wirid malam, yaitu masuk dari berlangsungnya, ya, setengah pertama barakallahu fikum dari malam sampai barakallahu fikum tersisa seperenamnya. Nah, dan itu adalah waktu yang sangat mulia. Qala Abu Dzarrin radhiyallahu an sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyu salati al-laili afdal. Salat malam yang paling afdal itu kapan waktunya? Faqala Rasul mengatakan nisful lail wa qalilun fa'iluhu. Nah, Rasul mengatakan yaitu dimulai sejak pertengahan malam. Dan sedikit sekali orang yang bisa melakukannya dengan barakallahu fikum terus menerus, ya. Nah. Waruya anna Dawud alaihi salam qala ya rabbi ayu sa'atin aqumu laka. Diriwayatkan bahwa Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya, wahai Tuhanku, kapankah waktu yang paling tepat aku berdiri menegakkan sholat untukmu? Fa'auhallahu ta'ala ilaih ya Dawudu. La takum awwalal lail wala akhirah. Walakin kum fi syatril lail hatta takhluwa bi wa akhluwa bika. warfa ilayya hawaijaka. Tayyib. Allah mengatakan, wahai Daud, jangan kamu menegakkan salatmu di malam, di awal malam, juga jangan di akhirnya. Tapi tegakkanlah salat malam itu di pertengahan malamnya, sehingga engkau bisa tayyib menyendiri denganku dan aku bisa menyendiri denganmu. Dan angkatlah kebutuhan-kebutuhanmu kepadaku. Jadi mintalah apa saja yang kau minta. Fa idza qama ila tahajjud qara'a asyra ayatin min akhir surati Ali Imran. Kalau dia sudah bangkit mengerjakan salat tahajud, di antara ayat yang dianjurkan untuk dibaca yaitu 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kamaruya fi sahihain, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, bahwa Rasul melakukan hal tersebut. Wal yad'u bima sabaqa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam inda qiyamihi min al-lail. Dan hendaknya dia berdoa dengan doa yang telah lalu, ya penyebutannya, barakallahu fikum, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya di malam hari. Thumma yastaftihu salatahu bi raka'ataini khafifatain. Kemudian dia memulai salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, dia buka dulu dengan 2 rakaat yang ringan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Enggak langsung kejut, ya, barakallahu fikum. Langsung 2 juz, 3 juz gitu ya. Nah, bisa kaget nanti badannya. Nah, jadi dia lakukan dulu barakallahu fikum 2 rakaat yang ringan. Nah. Tayyib. Pemanasan, ya. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qama ahadukum yusalli bil lail falyabda bi raka'ataini khafifatain, rawahu Muslim. Bila salah seorang di kalangan kalian hendak salat malam, hendaknya dia memulai dengan 2 rakaat yang ringan, riwayat Muslim. Tsumma yusalli masna masna. Setelah itu dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Naam. Wa aktsaru ma ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli min al-lail 13 rak'atan min al-ma'al witri wa aqalluhunna 7. Dan yang paling banyak riwayat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau paling sering salat malam itu 13 rakaat. Sudah plus witirnya itu. Karena apa? Tambah 2 yang ringan tadi. 2 ringan baru setelah itu 11 rakaat. Iya, barakallahu fikum. Nah, makanya jadi 13. Barakallahu fikum. Paling sedikit salat malam beliau 7 rakaat. Naam. Al-wird sadis min al-lail, yang terakhir, wirid yang keenam dari wirid malam, as-sudusul akhir, yaitu 1/6 malam yang terakhir. Wa huwa waqtus sahari, yaitu waktu sahur. Qala Allah Ta'ala, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di mana hamba-hamba Allah tadi di waktu sahur mereka lebih fokus dengan istighfar. Nah, wa fil hadis inna qira'atar rajuli akhir al-lail tayyib mahduratun. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa bacaan seseorang di akhir malamnya mahduratun, itu dihadiri, artinya disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waja'a tawus ila rajulin waqtas sahar faqalu huwa naimun. Pada suatu ketika Tawus pernah mendatangi seseorang di waktu sahur. Kemudian tetangganya bilang, "Oh, lagi tidur si fulannya." Nah. Karena memang pada masa salaf pada masa itu ya menghidupkan malam itu sudah menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi mulai dari setengah malam itu sudah mulai ramai orang melakukan amal ibadah. Nah, barakallahu fikum. Itu pada masa itu. Kalau pada masa sekarang ramainya apa? Nonton bola. Ya, apalagi kalau Piala Dunia, apalagi kalau final Liga Champion ya, barakallahu fikum. Nah, bukan sholat malam, tapi apa? Nonton bola. Barakallahu fikum. Nah, sangat jauh sekali kebiasaannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tetangganya bilang lagi tidur si fulan, maka Taus mengatakan, "Ma kuntu ara anna ahadan yanamu waqta sahar." Heran beliau. Aku enggak pernah melihat ada seseorang yang tidur di waktu sahur. Karena sudah biasa pada masa itu, waktu sahur pada masa itu orang sudah pada bangun semua. Ya, nah, ada yang sholat, ada yang qiraat, ada yang istighfar, barakallahu fikum. Nah, baik. Beliau heran loh, kok ada yang tidur ya waktu segini? Padahal di waktu yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka di pondok pesantren harusnya barakallahu fikum, ya mimbabil aula itu diamalkan barakallahu fikum. Nah, iya, jadi bangunnya itu bukan mepet mendekati sholat subuh, jadi jauh, ya satu jam atau barakallahu fikum, ya setengah jam, ya, karena belum lagi ngantri di kamar mandi macam-macam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fa idza faragha al-muridu minas salati sahari falyastaghfirillaha azza wa jalla wa ruya an ibni umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaf'alu dzalika. Ketika seorang murid, ya seorang santri selesai dari salat di waktu sahurnya, nah entah salat witir atau salat lail, ya maka hendaknya dia banyak-banyak minta ampun kepada Allah sebagaimana itu diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau melakukan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Walhamdulillah. Selesai auradul lail.